Mitra bisnis, untuk mengejar pendapatan negara, sekarang pemerintah sedang mengkaji penambahan barang-barang kena cukai di luar rokok dan alkohol, seperti minuman bersoda dan vetsin atau MSG. Pemerintah ingin menggenjot pendapatan karena penerimaan per Mei lalu baru mencapai 33% dari target tahun ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda? Kalau dalam pengertian pengenaan cukai bagi industri minuman itu di dalam rangka pendapatan negara, saya pikir tidak, ya kan menurut kami tidak cocok gitu ya. Dalam hal ini kan industri kan sudah membayar pajak penghasilan, pajak perusahaan. Jadi kalau kita kembali ke hakikat cukai, cukai kan dalam rangka membatasi. Misalnya kalau rokok tidak akan cukai, karena kan ada supaya masyarakat tidak mengkonsumsi berlebihan ataupun karena alasan kejahatan ini. Nah, kalau itu nanti dikaitkan dengan minuman bersoda gitu ya, kan pertimbangan kesehatannya kan tidak tepat gitu. Jadi esensi dari pengenaan cukai itu tidak pas. Ya tadi itu aturan cukai kan ada kriterianya. Dia misalnya membahayakan kesehatan. Apakah memang membahayakan kesehatan? Ya kan? Ataupun misalnya sudah berlebihan. Apakah sudah berlebihan? Kan tidak. Kalau kita lihat bagaimana konsumsi per kapita Indonesia dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Malaysia, dengan Thailand misalnya, kita masih relatif sangat rendah. Apa dampak dari pengenaan cukai ini di minuman soda misalnya, Pak, jika memang jadi diterapkan nantinya? Sudah ada studi yang dilakukan oleh lembaga ekonomi UI kalau nggak salah. Dan itu juga sudah disampaikan ke pemerintah bahwa justru kalau itu dikenakan cukai bagi soda, itu pendapatan yang akan diterima oleh negara jauh lebih kecil ketimbang kerugian yang akan diterima oleh negara. Lebih besar kerugiannya. Kami tetap optimis bahwa pemerintah tidak akan mengenakan cukai pada minuman bersoda. Lalu langkah apa yang sudah dilakukan asosiasi terkait rencana ini? Kami sudah menyampaikan surat ke pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, untuk kami berkeberatan kalau itu dikenakan cukai pada minuman bersoda. Industri kan sebagai dunia usaha itu kan taat pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya berkaitan dengan pajak kan. Ada pajak pendapatan, ada pajak perusahaan, ada berbagai macam pajak, dan itu juga perlu diperhatikan. Dengan berkembangnya industri, khususnya industri minuman, itu kan akan memberikan dampak, artinya pertumbuhan bagi perekonomian kan, menyediakan lapangan kerja, untuk distribusi juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat-masyarakat yang lebih luas kan gitu. Demikian Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan, Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.